Setelah kita berjuang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, kita menari, ikuti irama, lepaskan beban, lepaskan resah, buanglah ragu yang membelenggu jiwa. Arema tak pernah mengenal lelah, Arema tak pernah mengenal mati. Selalu ada karena Arema ada di mana-mana. Yeah. Arema cinta damai. Yeah. Damai boleh, ribut pun boleh. Lepaskan resah, buanglah ragu yang membelenggu jiwa. Arema tak pernah mengenal lelah, Arema tak pernah mengenal mati. Arema akan selalu ada karena Arema ada di mana-mana. Arema cinta damai. Cinta.